catacombe. La vista, baby, it's motherfucking D-O-double-G. Yeah, king of the beat, seorang seniman di street menjadi panutan bagi sadis setiap bunyi licks. Old school dalam radio, cekoki di balik studio. Sadisti vocal mono, sapu mu lebih kepada stereo. Yeah, nigga, I'm loving you now. This my homeland, coba tak lupa music anak home. Happy, happy, saat nikmati bareng-bareng brotherhood. Lagi-lagi saat nyalakan selinting sapu sud. Kumpul-kumpul cerita omong kosong penuh sapu mood. Habis satu tambah satu, suasana makin good. Ada bitches yang temaniku sepanjang. Ada bitches yang siap tur telanjang. Ini hip-hop real man, jika belum 18 jangan kalian dengarkan, hey, ini sapu class bitch. It's motherfucking D-O-double-G. Munafik berpangkat di belakang layar, privasi kita orang keras kamu sebar. Kau masih sibuk, sendir penting kau kena kesabuk. Sebelum berperang kau kena cembuk, acting kita ucing semua bro. Iya kau bangpuk, wui, menyapa kita orang kau bilang wet wui. Mas tau padahal kau kepui, ayo susah kau bilang yoi. Tun sama kam, jus beda, seperti intro kau kan sepeda. Silahkan program sampai ke Jedi, versi kali ini memang beda. Hip hop buah keras mentera ada kalem terus hobi ya. Rapping masih mulus melejit naik jadi hobi ya. Jadi peradaban ilmu terus tambah bukan musiman. Finali lebih dekat ini Papua punya seniman. Daya tarik musik jalanan lebih dari magnet. Takkan resen sebab rap ini sudah jadi aset. Letakkan bumi pertiwi musisi kendali. Cari tabur sekarang pastikan tuai nanti. Seperti sinar rembulan menembus kulit, hilangkan rasa dahaga begitu sulit. Menatap jauh beribu mil terlalu rumit. Saat berdiri pun terasa sakit di tumit. Yeah, first selalu menonton. Dengar saja JJ Kapo lagi sama nonton. It's the motherfucking D-O-double-G. QXC-MAC from JC. Baru datang ke Teko Desa langsung spontan. Ini tentang hip-hop rap perlu bahas ke mantan. Ini masih sapu sound. Nama boy from Wina Sound. Merdu layak saxophone. WNA on the microphone. Duk dak perikanan sabongkar. Lewati semak belukar hingga dianggap makar. Ini aku gini pun sukar. Itu tak bisa ditukar, juga tak bisa diputar. Coba kenali gerakan jika lo rasa kau itu yang pakar. It's motherfucking D-O-double-G.